Jadi pada pertemuan yang pertama, proses untuk menuju ke sana harus melewati rintangan, hambatan, ujian demi ujian yang datang silih berganti. Oleh sebab itu, ikhwati fillah barakallahu fiikum, kiranya perlu kita membaca dan mengulang kembali untuk ditelaah sejarah Islam ketika pertama kali didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harus ditelaah kembali. Meskipun kita pernah membacanya dulu. Sesuatu yang pernah kita baca, hasilnya pasti akan berbeda. Sekali lagi saya ulang bahwa sesuatu yang pernah dan telah kita baca, lalu dibaca kembali, hasil atau manfaat yang kita peroleh itu berbeda pada kali pertama dan pada kali yang berikutnya. Karena tingkat pemahaman kita sudah berbeda. Demikian juga hati kita sudah semakin lebih terbuka. Dulu membaca misalkan kisah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, pembelaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah kita baca berulang-ulang dulu berapa tahun yang lalu. Tapi sekarang coba dibaca ulang. Hasilnya pasti berbeda. Ada sesuatu yang baru yang bisa dipastikan akan kita peroleh saat membaca kisah Abu Bakar As-Siddiq untuk yang kedua kalinya. Mengapa? Itu tadi, tanpa kita sadari setelah sekian lama mengaji, proses kita belajar, maka tingkat keilmuan yang kita miliki pun semakin bertambah tanpa kita sadari mungkin. Oleh sebab itu, saya katakan tadi, kiranya perlu untuk kita menelaah ulang sejarah Islam, khususnya kisah-kisah masuk Islamnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ujian-ujian seperti apa yang mereka hadapi, kemudian Allah mudahkan mereka untuk melewati dan menjalaninya, sampai kemudian Allah tinggikan derajat mereka. Ini terus coba dibaca lagi dengan penghayatan yang lebih, dengan waktu yang semakin luang, konsentrasi bertambah, umur yang terus berjalan, tingkat kedewasaan yang kita punya misalkan, dibaca dengan penuh penghayatan, didalami, tentu kita akan merasakan nuansa yang berbeda. Mungkin secara garis besar kita sudah pernah mengetahui dan pernah mungkin bisa menjelaskan, tapi ini berbeda, membaca, dibaca satu persatu, kalimat per kalimat, halaman demi halaman. Misalkan antum sudah ada yang bisa berbahasa Arab, coba bacalah referensi-referensi yang masih menggunakan bahasa Arab. Rasanya berbeda. Lebih-lebih lagi kita hidup di akhir zaman seperti ini. Kita sangat-sangat dan sangat membutuhkan kisah-kisah para sahabat yang masuk Islam untuk yang pertama kalinya. Karena merekalah lambang sesungguhnya dari kesabaran, keyakinan dan ketawakalan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua sahabat yang menyatakan Islam di hari-hari pertama menghadapi rintangan yang tidak ringan. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan, Ammar bin Yasir, Yasir, Sumayyah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan sahabat-sahabat yang lain, kisah masuk Islamnya mereka, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, misalkan, kisah-kisah yang masyhur. Dibaca alat kembali, kita akan menemukan tetes-tetes kehidupan yang mungkin selama ini kita cari. Tetes-tetes air kehidupan yang kita cari itu justru mungkin ada di dalam kisah-kisah tersebut. Cobalah baca. Daripada mengikuti perkembangan politik, sinyapres sopo. Iya kan? Atau hasil terbaru klasemen sementara bagaimana? Ya, jadi pemuncak klasemen siapa? Kan sama-sama waktu digunakan membaca juga. Tapi coba dialokasikan waktu itu untuk membaca. dibaca ulang. Alhamdulillah beberapa kitab sejarah, kitab sirah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh tim penerjemah yang bisa kita percaya. Baca. Sungguh. Seperti saya sebutkan tadi, di sana ada tetes-tetes air kehidupan yang mungkin selama ini kita cari. Coba kita kumpulkan tetes demi tetes, berubah menjadi secangkir air kehidupan. Dan mudah-mudahan nantinya menjadi sumber mata air kehidupan kita. Gitu. Jadi hidup-hidup tenang yang kita cari itu memang betul-betul ada, betul-betul kita temukan, bisa kita raih, biiznillah. Siapapun sahabat yang menyatakan Islam ketika itu, selalu memperoleh rintangan yang berat. Jangankan sahabat, Rasul Nabiuna Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, pemimpin seluruh umat Islam, penutup para nabi dan para rasul, tidak lepas dari rintangan dan gangguan. Jangankan sahabat, Rasulullah saja seperti itu, yang secara nasab lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Secara nasab Nabi Muhammad lebih tinggi, lebih mulia. Suku dan kabilah yang menjadi induk dari keluarga Nabi Muhammad SAW adalah suku terbesar, kabilah yang terpandang. Paman-paman beliau Abu Thalib misalkan, yang akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, semua itu tokoh-tokoh jahiliyah di masanya. Tetapi ternyata juga tidak lepas dari gangguan orang-orang kafir. Kita masih ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW bersujud di depan Ka'bah. Lalu di sisi yang lain, di seputaran Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya sedang berkumpul memperolok-olok Nabi Muhammad SAW. Kita tentu ingat kisah ini. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, ayo siapa yang berani di antara kita ambil kotoran hewan, diletakkan di atas punggung Muhammad. Fan ba'ata ashqahum, sampai akhirnya orang yang paling celaka di antara mereka bangkit berdiri, ambil kotorannya, diletakkan di atas punggung Nabi Muhammad SAW. Dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud atau sahabat yang lain gitu, kayak itu. Tidak memiliki kekuatan ingin melawan, saat itu masih lemah, ingin membantu Nabi Muhammad dengan membersihkan kotoran di atas punggungnya, saat itu juga merasa tidak mampu. Apa yang dilakukan sahabat yang melihat kejadian itu? Pulang ke rumah Nabi Muhammad, menyampaikan kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Karena sejahat apapun orang di zaman itu, ketika berhadapan dengan perempuan pasti akan merasa malu kalau ingin dihadapi dan dilayani. Fatimah yang masih gadis belia, masih berusia muda ketika itu, masih anak-anak, datang membersihkan punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam riwayat disebutkan setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendatangi orang-orang yang sedang berkumpul itu. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendoakan kejelekan untuk mereka satu persatu. Pucat wajah mereka. Mendengar doa dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka pucat. Karena di dalam hati kecil mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa doa yang diucapkan Muhammad pasti akan terwujud. Bayangkan, di dalam hati kecil mereka percaya, tetapi lisan dan bentuk zahirnya mereka menyatakan permusuhan. Taufik itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah milik Allah. Walaupun sudah mengakui iyo janjinya, percaya salafi yang paling benar. Cuman itu didoakan satu persatu, disebut namanya. Dan ketika perang Badar nantinya, orang-orang yang disebutkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam terbunuh dalam perang Badar. Nah, asyahid, sisi yang ingin kita petik dari kisah ini bahwa Nabi Muhammad saja tidak lepas dari yang namanya rintangan, gangguan, hambatan. Sahabat-sahabat pun seperti itu. Mus'ab bin Umair misalkan, siapa yang tidak kenal pemuda cakap dan gagah? Nah, idola kaum remaji, kaum gadis ketika itu. Nah, kaum remaji di kalangan Quraisy, kota Mekah, Mus'ab bin Umair nomor satu, kan itu pria tercakap, pria tergagah, kaya raya lagi, Ini Mus'ab bin Umair yang aroma wanginya itu sudah bisa tercium dalam jarak yang belum dekat, sudah jauh ini Mus'ab bin Umair lewat ini. Tutur bahasanya santun, pokoknya segala-galanya ada pada Mus'ab bin Umair. Orang tuanya kaya-kaya. Namun setelah bertemu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ternyata beliau mengakui bahwa Islam jauh lebih indah dibandingkan kehidupannya saat itu. Nah, segala-galanya saya katakan tadi dia punya, beliau punya radhiyallahu ta'ala. Tapi setelah bertemu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dijelaskan tentang Islam, beliau menyatakan Islam. Mus'ab bin Umair. Akibatnya konflik dengan orang tua, dana diputus, nggak dibiayai lagi, gitu. Tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga. Pihak keluarga putus. Kamu kalau masih mengikuti Muhammad, hubungan nasab putus. Yang memutuskan bukan Mus'ab bin Umair, tapi keputusan itu dari keluarganya. Sudah tidak putus. Berubah total. Dulu yang pakaiannya rapi, setelah diputus oleh keluarganya, maka pakaiannya serba apa adanya, lusuh. Kegagahannya sudah tidak terlihat jelas lagi, tidak seperti zaman dahulu. Berubah total kehidupannya. Itu menurut pandangan orang. Tetapi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya di sisi Allah azza wajalla, beliau justru semakin bertambah mulia. Nah. Beliau lebih memilih Islam walaupun harus meninggalkan semua gelimang dunia. Beliau pilih Islam. Akhirnya menjadi min aqrabin nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang memiliki hubungan paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah Mus'ab bin Umair. Beliau belajar Al-Qur'an ayat per ayat, beliau mendapatkan dan dididik secara langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair. Nah. Beliau sangat disayang oleh Nabi Muhammad. Salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad memberikan kepercayaan penuh kepada Mus'ab bin Umair. Salah satu bukti kedekatan Mus'ab bin Umair dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau dipilih untuk menjadi utusan resmi dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mempersiapkan lahan dakwah di kota Yathrib, Madinah. Kota Madinah yang kita kenal saat ini. Diutus secara resmi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Berdakwah mendakwakan Islam di sana sekaligus mempersiapkan segala sesuatunya yang pada kemudian hari ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai darul hijrah, tempat berhijrah dari Mekah dan juga dari daerah-daerah yang lain. Mus'ab bin Umair berangkat. Di sana beliau mengajarkan Al-Qur'an sehingga kalau ditanya siapakah utusan pertama secara resmi yang diutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan Islam di luar kota Mekah, jawabannya Mus'ab bin Umair. Melalui beliau Islam kemudian diterima oleh masyarakat kota Madinah. Walaupun memang sebelumnya pada beberapa waktu sebelumnya utusan-utusan dari kota Madinah yang kita kenal dalam Baiat Aqabah pertama, Baiat Aqabah yang kedua, penduduk kota Madinah telah mengirimkan sejumlah utusan menyatakan Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang memberikan pembelajaran lebih lanjut, menyampaikan dakwah Islam lebih mendalam dan lebih luas untuk kota Madinah kepada mereka yang telah menyatakan Islam adalah Mus'ab bin Umair, orang dekatnya Nabi Muhammad SAW. Konflik dengan keluarga tadi, sudah tidak diakui lagi sebagai seorang anak. Tapi lah mulia Mus'ab bin Umair. Islam datang ke Madinah, Madinah ditetapkan sebagai Darul Hijrah. Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwah di sana, mengatur masyarakat Islam, syariat satu persatu diturunkan dan ditetapkan, dilaksanakan. Hingga akhirnya terjadi beberapa kali pertempuran kecil dengan orang-orang kafir. Lalu ada pertempuran besar, Perang Badar. Dan pada kesempatan yang berikutnya Perang Uhud, Mus'ab bin Umair, beliau terbunuh dalam medan pertempuran. Bentuk kepercayaan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Mus'ab bin Umair, salah satu bendera pasukan itu diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Dan orang yang dipilih sebagai pemegang bendera perang bukan orang sembarangan, tentu yang memiliki kemampuan lebih daripada yang lain. dari sisi keimanan, ketakwaan, dan juga kemampuan fisik. Karena bendera adalah tanda hidupnya sebuah pasukan perang. Bahkan sampai sekarang pun, apa namanya, yang namanya pasukan, yang namanya tentara, di negara manapun pasti memiliki lambang, umbul-umbul, logo, gambarnya apa namanya, beruang es, misalkan, beruang madu, gambarnya kalajengking, semut, hiu, cumi-cumi gede, marinir maksudnya. Itu seperti itu. Zaman dulu seperti itu juga, bendera itu. Diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Nah, siang-siang cerita memang enak sekali. Sampai pada perang Uhud. Perang Uhud seperti yang sudah kita ketahui. Kaum muslimin bisa dipukul mundur oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ketika itu, karena kesalahan yang dilakukan oleh pasukan Islam sendiri. Nah, Mus'ab bin Umair, beliau termasuk yang gugur di tanah Uhud. Nah, dalam kondisi tangan beliau kedua-duanya terpotong, karena demi mempertahankan bendera yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimakamkan di sana. Nah, beliau dimakamkan di sana. Nah, sosok Mus'ab bin Umair pada tahun-tahun yang berikutnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, itu dijadikan sebagai apa namanya? Masal, lambang, tolak ukur, tanda permisalan untuk sahabat-sahabat yang lain. Banyak di antara mereka yang pada saat menghadapi sakaratul maut, hari-hari terakhir atau detik, saat-saat terakhir sebelum meninggalkan dunia, mereka mengingat Mus'ab ibnu Umair. Ini kan bukti bahwa beliau memang sangat dicintai oleh Rasulullah dan dicintai para sahabat-sahabat yang lain. Banyak di antara mereka yang menangis ketika akan meninggal dunia. Kenapa menangis? Ternyata ingat, seperti Abdurrahman bin Auf, kita ambil contoh ya. Abdurrahman bin Auf sebelum meninggal dunia beliau menangis. Yang diingat adalah Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia. Dulu Mus'ab bin Umair, hadis riwayat Bukhari. Dulu Mus'ab bin Umair meninggal dunia sementara dia tidak memiliki kain kafan yang mencukupi. Kalau kain kafannya ditarik di atas untuk menutupi kepala, kakinya kelihatan. Tapi kalau kain kafannya ditarik ke bawah untuk menutupi kaki, kepala beliau yang terlihat. Karena kain kafannya tidak cukup. Kalau sekarang kan kain kafan di rumah semua masih sudah banyak semua kan, masing-masing punya kain kafan. Kain kafan itu gak mesti putih loh. Kain itu sudah bisa dijadikan untuk apa namanya, mengkafani kita nanti. Kalau kita kan banyak ya kain kafan di rumah. Atau mungkin kita gak pernah merasa kalau kain sarung itu juga kain kafan mungkin. Gak mesti putih. Memang sunnahnya putih. Tapi tidak mesti putih. Kalau emang tidak ada selain putih, tidak ada putih, selain putih pun boleh. Nah, ini beliau menangis sambil mengingat Mus'ab bin Umair. Nah, artinya beliau mengingat dulu hidupnya susah, sekarang Allah beri kemudahan, harta yang melimpah dengan ditaklukkannya sekian banyak daerah, termasuk kerajaan Persia, kerajaan Romawi ditaklukkan sehingga perbendaharaan harta milik mereka dikuasai kaum muslimin untuk digunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang di atur oleh Allah dan diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis ingat Mus'ab bin Umair. Kondisi yang serba ada ini, gitu maksud Abdurrahman bin Auf. Kondisi kita yang serba ada, harta melimpah ini mengingatkan kita kepada Mus'ab bin Umair. Kata beliau, orang yang lebih baik daripada kita. Sama-sama saling tawadhu ya. Mus'ab bin Umair orang yang lebih baik daripada saya, meninggalnya seperti itu. Kain kafannya tidak cukup. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan agar tetap dikubur dengan menutupkan izhir, gitu, ranting-ranting pohon dan daunan di kaki beliau radhiyallahu taala anhu. Ini hanya satu contoh tentang sahabat di awal-awal Islam yang menyatakan Islam, keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata harus melewati rintangan yang seperti ini. Belum lagi sahabat-sahabat yang menyatakan Islam yang dan datang dari negeri yang sangat jauh sekali. Di luar kota Madinah mereka datang menyatakan Islam. Proses mereka menyatakan Islam di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kemudian setelah mereka menyatakan Islam, apa yang mereka hadapi? Konflik dengan keluarga, konflik dengan sukunya, dengan kabilahnya. Diancam bunuh, bahkan ada yang sudah terbunuh, bahkan ada di antara mereka yang terbunuh hanya karena menyatakan Islam. Ini perlu kita baca. Diulang lagi. Nah, siapapun di antara kita yang punya masalah, yang sedang galau, tadi yang sedang gelisah, kan gitu. Sedang galau dan sedang gelisah tadi, baca lagi. Ternyata yang kita rasakan belum seberapa dengan yang dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Urung ono apa-apane, Mas. Belum ada apa-apanya. Baru dicap teroris kok. Belum pernah dipenjarakan karena dianggap teroris, belum pernah. Cuma dicap teroris. Cap. Capnya dihapus. Besar. Zaman dulu sampai tindakan fisik, disiksa, dihukum. Dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dijalani semuanya. Dengan penuh sabaran, dengan penuh keimanan, keyakinan bahwa ma indallahi khairun wa abqa. Bahwa yang Allah janjikan di sisinya itu lebih baik dan lebih kekal. Nah. Sebagian sahabat pernah datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tertindas ketika itu, dari kalangan budak, dari kalangan orang-orang di luar suku Quraisy. Mereka datang beramai-ramai menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, berkeluh kesah, curhat, mencurahkan isi hati kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ud'ullah lana. Ala tahtansir lana ya Rasulullah. Dengan sepenuh hati mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah belum tiba saatnya Anda berdoa kepada Allah agar menurunkan pertolongannya untuk kami yang tertindas ini? Ini di awal-awal Islam. Suasananya ketika itu mengerikan, dahsyat dirasakan para sahabat karena menyatakan Islam. Datang ramai-ramai menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, doalah, berdoalah kepada Allah agar menurunkan pertolongannya. Rasulullah bisa berdoa? Bisa. Allah mampu mengabulkan doa Nabi Muhammad? Mampu. Tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi yang lain. Beliau malah cerita di hadapan para sahabatnya yang tadi menyampaikan curahan hati, Nabi Muhammad telah bercerita, dulu fiman kana qablakum, dulu sebelum kalian ada, dulu pada masa umat-umat yang lalu, orang yang menyatakan iman pun mengalami ujian. Ini penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang sebelum kalian pun mengalami ujian. Beratnya juga sama seperti kalian. Bahkan kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di antara mereka, yunsyaru ahaduhum biminsyar. Digergaji hidup-hidup. Potong. Bukan dibius terus digergaji. Hidup-hidup digergaji. Ditanam setengah badan baru digergaji. Tapi mereka sabar. Tetap teguh, kuat menyatakan iman. Artinya Nabi Muhammad ingin menyampaikan kepada para sahabat yang saat itu datang, yang kalian rasakan masih belum seberapa dengan yang dirasakan oleh orang tadi yang disebutkan Nabi Muhammad sebagai contoh dari umat-umat terdahulu. Nah, kata Nabi Muhammad SAW di akhir hadis, walakinnakum qaumun tastajilun. Tapi memang sepertinya kalian adalah orang yang masih terburu-buru, sabar. Ada saatnya. Akan tiba waktunya Allah menurunkan pertolongan. Nah, setelah mengalami sekian banyak rintangan, Allah menguji, Allah mencoba. Semua rintangan ini sudah dilalui, terpisahkan sudah siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur, yang sungguh-sungguh dalam beriman dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh. Setelah terpisah, Allah turunkan pertolongannya. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Karena Allah ingin memisahkan antara yang baik dan yang tidak baik. Yang tayyib dan yang khabith itu akan terpisah dengan sendirinya. Masuk Islamnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talhah ibn Ubaidillah, Zubair ibn al-Awam, Bilal bin Rabah. Semua cerita ini memang sudah pernah kita baca. Tapi ayo baca lagi. Karena kondisi kita di akhir zaman ini memang mengharuskan seperti itu. Baca. Nah, sehingga pada saat kita menyatakan diri, ya pengen ngaji. ingin belajar agama lebih dalam, ingin talabul ilmi, ingin memahami Islam secara benar sebagaimana yang difahami oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kita sudah menyatakan pernyataan seperti itu, komitmen yang kuat, sudah. Apapun rintangannya, apapun halangannya, lewati, jalani. Dan itu semua kembali sekali lagi kepada keikhlasan. Kalau kita memang ikhlas, betul-betul ikhlas untuk ngaji, untuk belajar agama, semangat itu tidak akan pernah padam kalau kita ikhlas. Ustadznya ada, ustadznya gak ada. Ustadznya meninggal, ustadznya pindah. Misalkan, ustadznya futur. Kan, wah ustadznya futur. Gitu. Ya kalau Anda ikhlas gak pengaruh itu. Betul, berpengaruh, betul. Tapi tidak akan memadamkan api semangat belajar. Pernah mendengar kata-kata seperti itu. Oh, ustadznya aja gak semangat kok. Kita gimana? Ustadznya semangat. Kita belajar itu bukan karena ustadz. Kita belajar bukan karena tempat. Kalau di Solo semangat. Nanti kalau misalkan di pulau terpencil, enggak. Yang namanya semangat itu ya di sini, di sana. Ustadznya A, ustadznya B. Kondisi ekonominya sedang goyang. Kondisi ekonominya sedang mapan-mapannya. Kalau betul Anda ikhlas, wahai saudaraku, untuk belajar, itu semua tidak akan berpengaruh secara luas. Pengaruh sih memang benar. Itu faktor-faktor luar namanya kan. Kalau faktor internal kan dari dalam diri kita. Faktor eksternal seperti itu. Lingkungan, tempat taklim, ustadz pengajar. Misalkan konflik dengan orang. Itu kan faktor eksternal. Ini memang bisa memberikan pengaruh. Tapi gak sampai lah 50% semestinya. 10%, 5%, 7% boleh. Tapi kalau sampai mengaruhi 100% semangat kita ya, berarti faktor internalnya yang saya maksud dengan keikhlasan tadi yang perlu dipertanyakan. Yang paling penting di sini. Kalau memang ikhlas, sungguh-sungguh belajar, terus. Apapun kondisinya. Jauh, dekat, panjang, pendek, lama, sebentar. Nah, kondisi ekonominya sedang amburadul. Kalau memang ikhlas belajar ya, gak pengaruh ini. Yang namanya belajar itu tetap terus. Biarkan yang mengalami naik turun itu, selain belajarnya lah. Yang belajarnya biarkan tetap terus stabil. Kecepatan 50-60 juga gak apa-apa, boleh. 40 juga boleh, yang penting tekan. Ini yang kanan-kiri biarkan gini-gini. Ngaji boleh, belajar. Tolong ini. Ada hambatan, rintangan, ya, sebentar dulu numpang lewat mau belajar. Nyuwun sewu, mau ngaji dulu. Ini prioritas utama. Karena kita yakin hanya dengan belajar, seperti yang sudah kita jelaskan di sesi pertama tadi, hanya dengan belajar agama, semua masalah itu akan terselesaikan. Semua masalah itu obatnya dengan belajar agama. Obatnya dengan belajar agama. Ketenangan, ketenteraman yang dicari secara hakikat itu ada dengan belajar agama. Tanpa belajar agama ya gak mungkin. Tidak mungkin akan selesai. Semua hal, mulai dari yang kita anggap paling besar, konsep bernegara. Ya debat dari zaman dulu. Panitia ini, panitia itu. Panitia 17, BPUPKI. Misalkan yang itu. Terus sampai sekarang masih konsep negara kita itu mau diarahkan kemana? Oh, sudah jelas diatur Allah dan Rasulnya kan begitu oleh para ulama. Nah, konsep berkeluarga, konsep pendidikan, nah, pendidikan anak, pendidikan istri, pendidikan keluarga, nah, kurikulumnya seperti apa, silabusnya seperti ini, itu semua sudah diatur. Nah, daripada bingung sana sini, ini sudah Al-Quran dan Sunnah. Ngaji yuk, belajar agama, yuk. Jangan ditinggal. Kalau misalkan kita meninggalkan majelis ilmu, halaqah-halaqah ta'lim, kita menjauh dari ahlul ilmi, ya tambah jauh. Usaha setan untuk menjauhkan dari kebenaran itu sukses. Centang. Sukses. Misalnya, sen terkirim. Sukses. Usaha setan untuk menjauhkan kita dari itu yang namanya syaitan dan bala tentaranya dari jin dan manusia. Kesuksesan mereka itu dengan menjauhkan manusia dari ilmu. Karena setan sudah tahu kalau kita naudzubillah jauh dari ilmu, ya udah. Kesesatan macam apapun ditawarkan langsung diterima. Gini, ya. Gini, ya, ya. Karena enggak punya ilmu, bentengnya sudah habis. Runtuh. Maka mereka berusaha untuk menjauhkan kita dari ilmu. Ya sedikit demi sedikit. Gitu. Sedikit. Dulu awalnya rajin, sekarang sudah mulai telat. Yang penting datang. Halus mainnya ya. Oh, yang penting datang. Dulu bawa catatan, alat rekam, sekarang enggak. Gitu. Ya, yang penting mendengarkan. Sudah bagus. Banyak kan orang enggak ikut taklim. Saya itu taklim saya. Kan gitu. Dulu tiap hari, sekarang sepekan 3 kali. Lumayan loh Mas, 3 kali sepekan. Kan gitu. Halus mainnya. Kan gitu. Akhirnya lama-lama enggak ngaji. Ditinggal ngajinya di masjid, tempat taklim enggak pernah kelihatan. Itu masih beralasan. Kan gitu. Ah. Masih sering telepon ustaz kok. Mending. Enggak ngaji enggak, cuman kalau saya ada masalah, saya tanyanya ke ustaz. Hubungan saya dengan ustaz masih baik. Kan gitu. Lama-lama enggak pernah menghubungi ustaznya. Kan gitu. Masih mending Mas, yakin pokoknya salafi yang paling benar. Ngaji sih ora, mending salafi sing paling bener lah takoni wis. Mulai sedikit-sedikit. Kan gitu. Sama ahlul bid'ah dulunya keras. Kan gitu. Tapi setelah lama-lama ngaji-ngaji terbawa. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya ya ikhwan barakallahu fikum, apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun ya, apapun, bagaimanapun dan seperti apapun, yang namanya ngaji itu jangan ditinggalkan. Yang namanya ngaji, belajar agama, jangan ditinggalkan. Apapun kondisinya, seperti apapun dan bagaimanapun keadaannya, jangan meninggalkan ngaji. Itu sumber kehidupan kita di situ. Sumber kekuatan kita dan ketenangan kita ya di situ. Semakin kita menjauh, ya tingkat ketenangan hidup kita akan semakin turun. Nah, saya sebutkan tadi yang namanya rintangan, hambatan, gangguan, yaitu akan pasti selalu ada. Saya pribadi mengenai hal ini baru paham ya, ketika berangkat belajar yang kedua. Dulu gak paham. Baru betul-betul bisa bertadabur, merenungkan poin ini secara khusus baru mungkin hitungan setahun yang lalu. Nah, sebuah kata-kata apa rangkaian kata yang apa subhanallah itu terus langsung meresap di dalam hati saya. Jadi ketika itu Syekhuna Syekh Ahmad Ibn Thabit Al-Ushabi memberikan motivasi. Nah, kalimat beliau ini yang wallah alam beliau nukil dari ulama siapa? Nah, tapi kalimat ini kemudian akhirnya ma'is itu meresap. Oh iya. Kalimatnya sederhana. Kata beliau, irdha'un nas ghayatun la tudrak. Ini kalimatnya pendek. Tapi langsung ketika saya mendengarkannya langsung meresap. Oh iya benar. Ini yang saya cari selama ini ternyata. Irdha'un nas ghayatun la tudrak. Membuat semua orang setuju, ridho dengan apa yang kita lakukan itu sebuah angan-angan yang tidak akan mungkin tercapai. Yes, oh yes. Asyik mikirnya kalau sudah seperti itu. Ghayah la tudrak. Angan-angan yang enggak akan mungkin tercapai. Kita ngaji, kemudian kita berharap semua orang ikut ngaji, semua orang setuju dengan yang kita lakukan, mustahil ya, akhi, enggak mungkin. Konflik itu pasti ada. Jadi kalau misalkan kita ngaji, belajar yang mengakibatkan konflik dengan atasan, konflik dengan teman kerja, konflik dengan pasangan hidup, suami istri, konflik dengan anak, konflik dengan orang tua, vertikal, horizontal, diagonal. Konflik yang seperti itu. Itu wajar. Barakallahu fikum. Itu wajar. Ya kalau kita pengin ideal-idealan ya penginnya aku ngaji, wongku aku ngaji. Bojoku ngaji, anakku ngaji, tonggoku ngaji, tapi ya sak presidennya ngaji. Ya enggak mungkin. Ghayatun la, apa tadi bahasanya? La tudrak, dari adraka yudrik. Irba dari radhiya, kan gitu. Annas, irba unnas, membuat orang ridha, membuat orang itu sepakat, setuju, mendukung dengan apa yang kita lakukan itu. Ghayatun la tudrak. Sesuatu yang, sebuah angan-angan yang tidak akan mungkin tercapai. Nah, ketika kita memahami kata-kata tadi, lepas akhirnya. Nah, fadzkir innama anta mudzakir lasta alaihim bi musaitir. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad saja diperintahkan Allah seperti itu, fadzkir, sampaikan peringatan. Innama anta mudzakir. Engkau ya Muhammad hanya sebatas mudzakir, penyampai peringatan. Sebatas itu. Kalau kita belajar bahasa Arab, innama itu adatul hasr. Adatul hasr, sebuah kalimat yang digunakan dalam percakapan bahasa Arab untuk membatasi. Artinya dalam ayat ini Allah membatasi. Tugas Nabi Muhammad hanya sebatas penyampai. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau, wahai Muhammad, bukanlah orang yang dituasi untuk menguasai mereka. Nah, fadzkir, cukup sampaikan saja. Masalah terima enggak terima, setuju enggak setuju, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting kita sudah ingin baik, ingin tetap terus belajar agama, ngaji, lakukan. Misalkan ada konflik, ada yang tidak setuju, sedekat apapun orang itu, jalani, sampaikan saja. Hanya memang kita harus memperhatikan cara menyampaikannya. Mungkin kita sudah menyampaikan, tetapi cara penyampaian kita keliru. Mungkin kita terlalu kasar, kita terlalu keras, terlalu frontal. Mungkin kita menyampaikan seolah-olah kita adalah orang yang paling tahu, sok menggurui. Nah, atau kita memposisikan orang itu sebagai betul orang-orang yang bodoh, yang terhina. Ya siapa yang mau terima seperti itu dakwah, kalau disampaikan dengan cara yang demikian. Nah, kebenaran itu disampaikan, tapi disampaikan juga dengan cara yang benar, sehingga bisa diterima dengan benar juga. Gitu. Dakwah yang sedemikian indah seperti ini, hikmah, dakwah al-sunnah, dakwah salaf, tapi karena kepegang melalui orang yang tidak tepat, dia sampaikan dengan cara yang salah, akhirnya pandangan orang pun menjadi salah tentang dakwah ini. Wah, ternyata salafi orangnya kayak gitu ya. Ternyata salafi begini. Akhirnya yang disalahkan dakwahnya, bukan orang penyampainya. Maka perlu bimbingan kepada orang yang sudah berpengalaman. Nah, bertanyalah, carilah informasi. Cara menyampaikan kepada atasan seperti apa? Cara menyampaikan kepada teman bekerja, teman kantor dengan bagaimana? Cara menyampaikan dakwah ini kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak, tetangga, kerabat itu seperti apa? Ini perlu dipelajari. Nah, demi meminimalkan rintangan dan hambatan kita untuk ngaji. Ya memang ujung-ujungnya sih ngaji ya, pembahasan kita. Yang penting ngaji, yang penting belajar qolabul syar'i. Nah, rintangan-rintangan itu yang kita minimalkan dengan cara itu tadi. Memang irdha'un nas ghayatun la tudrak. Ada apa namanya? Istilahnya apa ya? Kalimat bijak yang lain. Kalimat bijak yang lain yang senada dengan ini, kata sebagian orang Arab, kalamun nas la yantahi. Kalamun nas la yantahi. Kalam, ucapan. Anas, orang-orang. La, tidak. Yantahi, habis. Omongan orang itu gak akan ada habisnya. Nah, itu bahasa kita. Yang namanya omongan orang itu tidak akan ada habisnya. Kita pengen ngaji, diomongin orang. Minder, wah. Daripada dibilang tangga teroris, gak usah ngaji. Selamat dari sini, belum tentu Anda selamat dari omongan yang lain. Selamat, misalkan tetangga, kita pengen ngaji nih. Tetangga bilang, wah teroris ya mas ya. Mundurlah daripada dibilang teroris, gak usah ngaji. Teman Anda katakan, wah orang itu udah ngaji kok malah mundur. Oh, gak menghargai hidayah itu. Maju lagi. Ngaji lagi. Diomongin lagi sama tetangganya. Sudah baik-baik apa tobat dari teroris kok balik lagi teroris. Nah. Enggak apa ini padahal masih dua loh yang kita ambil contoh, satu tetangga dan satu temannya. Mundur lagi, temannya bilang plan plan. Target prinsip. Manhajnya rakokoh. Kena lagi ucapannya. Kan begitu. Nanti istrinya mentertawakan. Wah, cuma segitu loh. Kan gitu. Nanti anak-anaknya itu protes juga. Papa tuh gimana sih? Kan gitu. Seminggu pakai jubah, minggu berikutnya pakai celana jeans sama kaos jangkis gitu. Terus nanti seminggu yang lagi lain lagi pakai jubah. Papa tuh gimana sih, Mah? Amin. Iya kan habis ucapan orang. Betul enggak? Kita kan habis ucapan orang. Kita mau baik diomongin orang, buruk juga diomongin orang. Sama-sama diomongin orang, dipilih. Baik, ngaji. Karena pada akhirnya yang kita cari keribuannya bukan keribuan orang, tetapi keribuan dari Allah Subhanahu wa taala. Keribuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terus kita cari. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Ya. Seperti itulah ya. Keadaan akhir zaman. Digambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya? Sekaligus yakthurul jahl yaqillu al-ilm. Hadits Anas muttafaqun alaih. Itu tanda-tanda hari kiamat. Kejahilan bertambah, menyebar merata, ilmu berkurang. Sebenarnya dalam pembahasan ketika kita menyatakan kejahilan itu semakin merata dan menyebar, itu sudah cukup untuk menggambarkan bahwa ilmu pun berarti otomatis berkurang, kan begitu? Sebenarnya dalam pembahasan ketika kita bilang kejahilan semakin merebak, menyebar kemana-mana, tentu orang akan paham, berarti ilmu kualitasnya semakin berkurang. Atau sebaliknya, kita pilih yang ilmu berkurang. Semakin dekat hari kiamat, ilmu semakin berkurang. Otomatis yang bisa kita pahami, kejahilan semakin bertambah. Tetapi kenapa Nabi Muhammad SAW sekaligus menyebut dua-duanya? Beliau tidak merasa cukup untuk memilih salah satunya saja. Untuk menggambarkan secara tegas bahwa memang seperti itu keadaan akhir zaman. Kejahilan semakin menyebar merata, ilmunya semakin berkurang. Nah, ilmu-ilmu yang tersisa ini loh, ikhwati fillah barakallahu fikum. Ilmu-ilmu yang tersisa ini, karena sudah sekian banyak ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ilmu itu tidak dicabut. Sekarang ilmu itu semakin dicabut. Ada. Kita ambil ya, salah satu contoh ilmu faraid misalnya, ilmu waris. Ilmu faraid. Dulu di zaman sahabat bisa dikatakan semua sahabat bisa menentukan jatah waris fulan. Tapi saya kisah Solo misalnya. Sekarang saya Indonesia. Atau Kabupaten Sukarjo lah. Coba disurvei. Yang bisa menentukan jatah-jatah waris dan siapakah yang berhak mendapatkan waris secara benar dengan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya itu siapa? Artinya ilmu kan semakin terangkat. Diangkat. Ilmu tentang balaghah. Contoh yang paling ringan. Ilmu sharaf misalnya. Yang ringan-ringan saja. Belajar imla, contoh yang ringan juga. Sekarang berapa persen salafiyin yang betul-betul bisa menguasainya? Belum nanti kalau kita bicara tentang jarh wa ta'dil loh, itu kan berat ya. Makanya contohnya sing sharaf sama imla aja lah. Ini sudah tercabut ilmu. Nah, yang tersisa ini, Mas, mbok ya diambil. Dipelajari, oh, tinggal sedikit, Mas. Tinggal sedikit ini, enggak banyak, yang sisa itu sudah diambil, dipelajari. Ahlul ilmi, orang yang punya ilmu pun semakin lama semakin sedikit. Gitu. Oh, enggak kok yang pulang dari Yaman tambah banyak. Loh. Ngelihatnya jangan dari apa itu mengukur banyak sedikit itu bukan dari jumlah, Mas. Bukan dari sekarang yang pulang dari Yaman sudah berapa ratus orang. Iya. Tapi di sisi yang lain, orang jahatnya nambah enggak? Nambah gak orang jahatnya? Nambah kan? Orang yang masih jahil nambah atau berkurang? Nambah, satu banding berapa sekarang? Yang berangkat ke Yaman satu, yang berangkat ke Amerika berapa? Dapat beasiswa. Coba tanya yang latar belakangnya di dinas pendidikan. Coba dihitung-hitung. Yang berangkat ke Yaman, yang berangkat ke Arab Saudi untuk belajar kepada ulama salaf. Setiap tahun katakan ya 100. Tapi yang dapat beasiswa. Yang dari Inggrisnya, dari Perancisnya, dari Melbourne-nya, dari Oxford-nya, dan Chicago-nya semua. Ini juga meningkat ternyata. Yang belajar ke apa namanya? Ke negeri-negeri kafir itu juga bertambah setiap tahunnya. Jadi jangan beralasan, "Oh, masa Ustaz bilang ahlul ilmi semakin berkurang." Dia semakin berkurang bila dibandingkan, dirasiokan dengan mereka yang selain yang belajar tetapi bukan belajar Islam sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad. Nah, yang jelas itu sabda Nabi Muhammad, mau tidak mau percaya. Yakini kebenarannya. Karena itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejahilan semakin merata, menyebar luas, ilmunya yang berkurang dengan beberapa banyak cabang ilmu yang dicabut Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ahlul ilminya juga berkurang. Meskipun kalau secara saya katakan tadi jumlah bilangan angka bertambah, tapi kalau dibandingkan dengan kondisi umat Islam, ini jumlahnya semakin menciut, berkurang. Para ulama rahimahumullah ya sudah meninggal. Sekarang kalau kita berbicara yang tersisa, tinggal berapa? Beberapa waktu yang lalu Syekh Zaid Ibn Muhammad bin Haji Al-Madkhali meninggal dunia. Syekh Rabi, beliau lebih tua 4 tahun dari Syekh Zaid Al-Madkhali. Syekh Rabi 4 tahun lebih tua daripada Syekh Zaid Al-Madkhali. Artinya Syekh Zaid yang lebih muda dari Syekh Rabi telah meninggal dunia. Ya, tinggal tunggu saja tahun ke depan siapa ulama kita yang meninggal dunia. Karena sudah sepuh-sepuh ulama kita. Sudah semakin sepuh. Sudah semakin tua. Sementara kita tidak bisa mengingkari kematian. Berdoa ya Allah jangan mati, enggak bisa. Kematian itu pasti datang. Dan kita harus siap-siap mendengar ulama Syekh fulan meninggal, Syekh fulan meninggal. Siapa yang melanjutkan? Ada. Tetapi seperti yang digambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu saat nanti tidak akan ada lagi yang melanjutkan. Dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As muttafaqun alaih, seperti itu digambarkan Nabi Muhammad SAW. Allah itu mencabut ilmu tidak sekaligus semua secara langsung, tetapi Allah itu mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Satu persatu diwafatkan, ada yang menggantikan, tetapi jumlah yang menggantikan tidak sebanyak jumlah yang digantikan. Ada yang menggantikan, tetapi kualitas ilmunya tidak seperti kualitas ilmu mereka yang telah meninggal dunia. Digambarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam hatta la yubqi aliman. Sampai pada akhirnya nanti Allah tidak lagi menyisakan orang yang betul-betul alim. Kalau sudah sampai yang seperti itu, kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Pada kondisi yang paling terakhir, kata Nabi Muhammad SAW, nanti orang-orang itu akan mengangkat tokoh dari kalangan orang-orang jahil. Orang bodoh, gak ngerti agama. Nah, sarjananya sarjana angguk-angguk, SAG, atau MAG, Master Angguk-angguk. Nge, ya, saya penting manut masyarakat daripada masalah. Nge, boleh, Pak. Boleh. Baca Al-Quran, belepotan. Nggak bisa maksudnya. Udah. Ini dijadikan tokoh. Orang yang sama sekali tidak memiliki latar belakang agama, kok bisa-bisanya dijadikan sebagai ketua dari gerakan agama, organisasi agama. Latar belakangnya bukan latar belakang agama, kok bisa? Kita khadhan nas ru'usan juhala. Sudah terlanjur jadi tokoh, terlanjur di begini kan. Akhirnya mau gak mau ditanya kan, namanya pemimpin, dijadikan sebagai pemimpin, diangkat sebagai tokoh, ditanya, jawabnya tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu yang syar'i, tanpa dasar ilmiah. Ya akibatnya kata Nabi alaihissalam, fadhallu wa adhallu. Mereka tersesat, orang-orang tadi, dan juga akhirnya menyesatkan orang lain. Na'udzubillah. Dan suatu saat kondisi ini pasti akan betul-betul terjadi sebagaimana yang diucapkan Nabi Muhammad. Karena sekarang pun pada prosesnya kita sudah melihat secara langsung ulama satu persatu meninggal dunia. Satu persatu, satu persatu. Nah, maka ikhwati fillah barakallahu fikum, Mas, menginginkan Mas, monggo Mas, ilmu yang tersisa ini boleh ya diambil. Yang sedikit ini saja kalau bisa dimaksimalkan, insyaallah sudah bisa kita tetapkan sebagai sumber keterangan hidup kita. Ini yang sedikit saja loh. Yang ada saja insyaallah sudah lebih dari cukup untuk menghantarkan kita ke gerbang pintu ketenangan, bukan pintu kemerdekaan. Menghantarkan kita sampai ke pintu gerbang ketenangan hakiki. Nah, ahlul ilmi, para ulama yang tersisa, manfaatkan. Nah, lahirkan cita-cita untuk suatu saat bisa bertemu dengan ulama. Ketemu saja. Apalagi sampai duduk bermajlis di hadapan mereka. Cita-citakan, paling tidak sudah ada keinginan cita-cita. Bagaimana mungkin itu akan terwujud? Nah, keinginan saja belum ada, minimal sudah ada keinginan. Dipupuk, disirami, dipelihara. Ada rumput-rumput apa namanya yang akan mengganggu tumbuhnya cita-cita ini, disiangi, ya kan? Dipotong. Seperti kita kalau menjaga tumbuhan yang kita tanam, seperti itu juga kita jaga cita-cita itu sedikit-sedikit. Biarkan dia besar-besar. Kalau kita betul-betul merawatnya, suatu saat akan berbuah. Cita-cita itu akan terwujud biiznillah. Nah, tapi ini keinginan aja enggak ada, Mas. Mau mengharapkan tanaman seperti apa? Bibitnya aja enggak pernah ditanam. Ditunggu gini kok enggak tumbuh-tumbuh, Mas. Enggak tumbuh-tumbuh, Ustaz. Ya nunggu apa? Ini nunggu tumbuhnya pohon ini. Lah bibitnya apa? Enggak pernah dikasih bibit, Ustaz. Lah. Cuma tanah tok ditungguin. Kapan nunggunya? Tanam dulu, keinginan, tekad nih. Ngaji, belajar. Target harus ada, setahun begini, setahun begitu. Dalam sebulan harus seperti ini. Memang yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi paling tidak kan ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Membuat target. Dalam sekian harus begini, dalam sekian harus begini. Ketika tiba saatnya, kita bisa mengevaluasi. Ternyata dalam waktu yang sekian ini target tidak terpenuhi. Yang terpenuhi hanya 70%, yang 30% tidak. Oh, berarti kemampuan kita sekian. Karena target 100% yang harus dicapai dalam setahun hanya tercapai, hanya terwujud 70%. Berarti kemampuan kita memang untuk setahun sampai 70% saja. Berarti tahun kedua naikkan 80%. Kan begitu. Tapi ini hidup tanpa arah. Ngaji ya tanpa tujuan. Sing penting hadir ya. Akhirnya hasilnya pas-pasan juga, Mas. Tapi kita berusaha untuk maksimal. Ngaji itu juga ada tujuannya, terarah dia. Ngajinya opo? Begini, yang saya cari sekarang bahasa Arab misalkan. Bahasa Arab selesai, yang saya cari, yang saya kejar sekarang qiraah, tajwid misalkan, baca Al-Qur'an yang baik dan benar. Terpenuhi. Kita sudah punya target, sesuaikan. Berarti belajarnya kepada siapa? Nah, ya semaksimal mungkin. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama kenapa saya katakan harus dijaga tadi, seperti kita sebagaimana layaknya kita menjaga sebuah tanaman yang kita nantikan dan kita harapkan buahnya. Karena memang di akhir zaman godaan itu terus datang, lebih bervariatif. Yang namanya godaan, agar kita menjauh dari ilmu dan majelis ilmu, agar kita tidak mengaji, agar kita tidak belajar agama, itu hambatannya semakin bervariatif. Warnanya semakin banyak. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita mengenal warna itu cuma Mejiku Hibiniu kan gitu. Sekarang ditemukan warna yang baru. Perpaduan antara warna hijau, merah, biru dipadu 30%, ini 20%, yang 50% diaduk, wah dapat warna baru. Ahli seni pasti tahu yang seperti ini. Godaan agar kita tidak ngaji, agar kita tidak belajar agama pun sama. Terus. Nah, kenapa terus selalu ada warna-warna yang baru? Karena setiap kali syaitan memberikan syubhat, hambatan, ulama tampil dijawab. Maka syaitan harus datang dengan membawa sesuatu yang baru. Ulama tampil lagi, diselesaikan, dijawab, terus seperti itu. Karena hambatan untuk belajar itu semakin hari semakin banyak, maka usaha kita untuk tetap terus menjaga semangat pun harusnya lebih ekstra. Harusnya lebih ekstra. Sikap bermudah-mudahan, sikap bermudah-mudahan, terus gampang lah, nantilah, sesok, kapan wae, sing penting, pokoke. Ini sedikit demi sedikit dikurangi, kurangi. Targetnya itu ada. Nah, mungkin dari hal-hal yang kecil saja, dari hal-hal yang kecil, tapi kalau kita istiqamah, kita ikhlas, tidak menutup kemungkinan pada akhirnya kita akan betul-betul sampai pada level level tinggi, level ketenangan hidup yang sangat tinggi, atau kita sampai pada puncak-puncak belajar yang sudah kita jelaskan tadi malam. Ada berapa puncak tadi malam saya siap? 5 ya. Kita tadi malam menyebutkan 5 sebagai contoh saja dari sekian banyak puncak kolabul ini. Tidak menutup kemungkinan sampai ke sana. Jangan merasa, oh orang mampu, wis tua. Sudah tua. Ini otaknya bebel ini, enggak bisa nerima. Itu sudah kalah. Kalah langkah itu sudah skakmat sama setan. Gitu. Udah kalah berarti. Yang seperti itu, tidak ada yang namanya belajar agama, yang namanya belajar agama untuk ngaji, untuk menjadi seorang alim itu tidak ada syaratnya. Enggak ada syarat muda, minimal berusia 18 tahun, maksimal 29 tahun, tidak pernah menikah. Enggak ada syarat untuk pintar seperti itu. Dalam Islam enggak ada syarat-syarat seperti itu. Oh, apa namanya? Tinggi badan 160, harus dari keluarga orang kaya, IQ-nya 122 misalnya. Enggak ada syarat seperti itu. Siapa saja boleh diberi kesempatan dan peluang untuk menjadi orang yang alim, mengerti tentang agama lebih dalam. Masing-masing diberi kesempatan seluas-luasnya tanpa dipungut biaya speser pun. Misalkan ada calo, silakan dilaporkan. Kalau belajar sih butuh calo ya. Calo itu penghubungan ya. Nah, ini kalau pengin mondok di sana, pengin belajar ini di sana butuh. Cuman gratis loh. Jangan sudah dapat informasi pondok orang bayar. Enggak seperti itu. Nah, perlu belajar terus. Nah, tidak menutup kemungkinan. Banyak cerita. Di Arab Saudi, ada seorang da'i, Syekh Ahlu Sunnah. Nah, itu luar biasa. Apa namanya? Beliau saat itu menjadi pegawai kerajaan. Ya kalau kita bilang PNS lah. Pegawai dengan ada beberapa kesamaan dan juga ada beberapa perbedaan, tidak dibahas di sini. Tapi yang jelas saya ingin menjelaskan statusnya. Status orang tersebut, syekh itu statusnya adalah seorang pegawai. Nah, kalau di sana kan masa-masa libur itu kan 3 bulan ya, masa-masa saifiyah, masa libur musim panas namanya. Kalau udah musim panas bisa dikatakan sekolah-sekolah libur. Sistem lembaga-lembaga pendidikan dihentikan sementara, ya masa libur tahunan 3 bulan. Nah, apa yang dilakukan 3 bulan tersebut? 3 bulan itu, nah, oh bukan di Arab Saudi, ini di negeri Yaman. Keliru, saya tadi bilang Arab Saudi, ya keliru ya. Ini di negeri Yaman. 3 bulan libur, orang tersebut pegawai ini berangkat ke Damaskus. Zaman itu, zaman Syekh Mubil. Ya, kita dapat ceritamu dari masyayikh. Dalam ini Syekhuna Syekh Utsman As-Salimi. Beliau cerita 3 bulan datang. Ya. Datang sana, set targetnya sudah ada. Belajar Jurumiyah, Bayquniyah, sama ketika itu Al-Waraqat Usul Fiqih. Ini 3 yang dikejar. Bahasa Arab, Mustalah Usul Fiqih. Semua kitab dasar untuk 3 bulan. Selesai masa liburan kerja lagi. 9 bulan yang lain, ya kan? Kan 12 bulan setahun. 9 bulan yang lain itu diulangi. Cukup 3 pelajaran ini saja. Di tengah-tengah kesibukannya cuma ngulangin Jurumiyah, ngulangin Bayquniyah, ngulangin Al-Waraqah terus. Rekaman-rekaman tadi diulangi. Pokoknya enggak bosan dia, diulangi terus. Enggak terasa loh. 3 buku diulangi di Uroja selama 9 bulan. Lebih bagus seperti ini. Lambat, selamat, bermanfaat. Kan gitu. Diulangi. Enggak ngoyo gitu ya. Sesuai dengan kondisinya. 9 bulan itu dimanfaatkan subhanallah untuk ngulangi dirum ya, baikun ya, sama apa tadi? Al-Warafat. Tahun berikutnya, musim liburan berikutnya naik. Kan gitu. Sudah enggak belajar jurumiyah, ambil syarah jurumiyah. Ketika itu atufatus saniyah, ambil. Di atasnya baikuniyah, diambil. Syarah baikuniyah yang lebih tinggi lagi. Yang usul fikih diambil lagi di atasnya. Ambil tiga aja. Tiga bulan full. Enggak perlu murojaah, murojaah sudah 9 bulan. Sudah mutkin, sudah betul-betul kuat kan? Sudah kokoh. Selesai 3 bulan pulang. Selama 9 bulan itu level yang kedua tadi diulangi terus. Wah, yang namanya tufatus saniyah itu yang namanya rekaman diulang-ulangi terus. Sampai akhirnya titik komanya hafal. Pas berhentinya kapan? Batuk gurunya, batuk dari gurunya sudah hafal. Setelah katakan ini batuk, misalkan gitu ya. Terus hafal betul, hafal mati. Tahun berikutnya, tahun ketiga belajar. Cukup 4 tahun. Sudah kuat. Ilmu dasarnya sudah kuat. Tinggal mendalami fikih, akidah, sara syaikhan. Akhirnya jadi seorang syekh. Ini yang saya maksud dengan belajar itu pun ada target. Ada sasaran yang dituju. Objeknya itu apa? Lalu jalan kaki, mau kemana mas? Nggak tahu ya. Yang penting suasananya rindang, udaranya segar, sejuk. Yang penting jalan selama masih sejuk. Mau kemana mas? Nggak tahu. Ya, waktu terbuang sia-sia. Tapi coba lihat contoh tadi. Waktunya tidak sepenuh santri. Kalau santri kan 12 bulan full. Itu pun gak kerja, cuma belajar terus. Tapi orang ini dengan waktu yang hanya 3 bulan dalam setiap tahun, tapi bertarget ya. Bertarget. Jelas sekali. Antum pun kalau pengen seperti itu monggo. Berangkat Yaman targetnya 3 bulan saja, tapi fokus kan gitu. 9 bulan pulang ke Indonesia. Nanti tahun kedepannya berangkat lagi 3 bulan, tapi targetnya seperti itu. Ya, tapi ya jangan ini. 9 bulan pulang ke Indonesia terus enggak timur aja ya sama saja sama mawon, Mas. Tapi ikut caranya seperti tadi. Sama halnya dengan sopir taksi. Kalau ini di Arab Saudi baru sopir taksi. Hanya dalam waktu 2 tahun hafal Quran. Kemana-mana sopir taksi dari pagi sampai malam yang disetel Al-Quran terus. Tapi bertarget. Bertarget itu bukan asal puter. Baru sampai di pertengahan surat, matikan, ganti syekh yang lain, orang yang lain, belum selesai, ganti yang lain. Enggak, itu bertarget. Jam sekian sampai jam sekian, juz satu yang didengarkan. Diulang-ulang. Sambil nyopir ini, Mas. Penumpangnya juga ikut mendengarkan. Pahala. Karena ikut memperdengarkan Al-Quran untuk orang lain. Pahala loh, Mas. Kita turut memperdengarkan Al-Quran kepada orang itu pahala. Biar orang lain menikmati. Daripada ngobrol ngalor ngidul, mulon wetan, wetan kan gitu. Al-Quran. Jam sekian, juz satu. Itu aja diputer. Nanti sekali dua kali ya, secukupnya. Biasanya kan kalau kari-kari itu satu juz kan setengah jam ya. Rata-rata setengah jam. Paling lama satu jam. Lumayan. Nanti jam sekian, juz dua. Ya, jam 2. Besok lanjutkan terus terpola gitu. Mendengarkan. Kalau ada kesempatan dibaca sendiri di masjid di rumah. Luar biasa, 2 tahun kurang lebih hafal Al-Qur'an selesai. Lah kita sudah berapa tahun, Mas? Anak pergi aja sudah 17 bulan. Berarti kan kurang 7 bulan untuk sampai 2 tahun. Ya seharusnya sudah hafal Al-Qur'an. Tapi memang itu, mungkin selama ini kita belum terpola. Belum bertarget. Coba mulai saat ini buat pola sendirilah. Polanya dibuat, targetnya ada, objek sasaran ditentukan, kita tinggal menjalani nanti. Enggak usah ngoyo. Kalau kita berbicara dalam 1 tahun, dalam 2 tahun harus menyelesaikan semua kitab, semua pelajaran. Wah. Tapi cara slow tadi ya. 3 bulan cuma ngambil 3 kitab. 9 bulan digunakan untuk apa? Murojaah. Tahun berikutnya lebih efektif. Nah, mungkin ketika kita belajar, ketika orang itu belajar hanya 3 kitab dalam kurun waktu 3 bulan, orang bilang, "Wah, masa 3 bulan cuma 3 kitab?" Nah, sedikit sekali. Tapi nanti hasil akhirnya, akumulasinya sama-sama 4 tahun, sama-sama 3 tahun, sama-sama 2 tahun, hasilnya ternyata berbeda. Nah, wallahu a'lam bishawab, insyaallah ikhwati fillah barakallahu fikum, nasihat ini apa namanya untuk saya sendiri tentunya, dan juga untuk antum semua, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, ikhwati fillah barakallahu fikum. Intinya memang nasihat agar kita tetap ayo ngaji. Nah, apapun kondisinya, apapun keadaannya, bagaimanapun posisinya, tetap ngaji. Belajar, jangan sampai ditinggalkan. Nah, kondisi rumah tangga kita yang mungkin sedang goncang, kondisi ekonomi yang sedang goncang, atau mungkin kalau menurut kita kondisi dakwah sedang goncang, menurut kita kan itu, padahal dakwah tetap jalan. Misalkan kondisi dakwah sedang seperti ini, satu-satunya seperti itu, demikian kurang terorganisir, enggak, itu tidak merubah. Yang penting ngaji. Oh, ini prioritas utama kok. Nah, bermasalah dengan temannya, bermasalah dengan ikhwan, enggak masalah. Bermasalah sama ikhwan kok yang jadi korban ngajinya. Misalkan ngaji di sebuah masjid, katakan Masjid Al-Muslimun misalkan. Oh, yang ngaji di situ katakan 50. Punya masalah sama orang yang nomor 49 misalkan. Punya masalah cuma hanya karena enggak pengen ketemu, akhirnya enggak ngaji. Banyak masalah cuma satu orang kok ngaji dikorbankan. Jangan. Ngajinya tetap terus prioritas. Dan yang perlu kita ingat juga ikhwati fillah barakallahu fikum, untuk teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang mungkin semangat belajarnya sedang turun, yang sudah sekian lama gak kelihatan, futur, mengalami masa-masa jenuh, jangan kemudian difonis, wah kayak prinsip ira kuat itu, kena dunia sidik wedes limpah. Ya jangan disikapi lah, jangan difonis. Anda kan belum tahu alasan dia gak ngaji itu kenapa. Anda kan belum tahu sebabnya kenapa dia sekian lama gak ngaji. Mungkin dia terlilit hutang. Kan begitu, butuh uang sampai harus kerja. Mungkin. Nah, mungkin ternyata punya apa namanya tersinggungan pribadi sama seorang ikhwan. Dia namanya manusia. Orang yang sahabat kita yang sedang menurun semangat belajarnya atau sedang menjauh dari majelis ilmu, jangan justru ditambah jauh dengan divonis, dijauhi. Dideketin. Diberi pintu, ahlan wa sahlan, diterima. Karena dia ingin, kita ingin dia kembali belajar lagi. Sebagaimana kita, kalau tidak menutup kemungkinan kita pun akan mengalami hal yang sama. Semangat belajarnya melemah, mengalami futur, jenuh. Kita pun ingin didekatin. Datengin rumahnya, tanya, gimana pak kabarnya. Teman-teman sudah rindu loh, kangen sama panjenengan. Kalau ada panjenengan biasanya suasana itu tambah hidup loh. Kuyon-kuyonnya itu loh pak, kangen ya teman-teman itu. Wah anu, besok ditunggu ya sama anu bakar jagung. Karena ada acara baru nih, bakar jagung sama bakar telo. Tiap malam minggu kedua, wah misalkan, lumayan kan itu. Kelihatannya sih acara makan-makan, tapi subhanallah itu bisa untuk mengingatkan ukhuwah. Itu pesan dari saya. Wallahu a'lam bishawab, artinya ketika kita mensikapi teman-teman yang sedang futur, jenuh, sudah lama gak ngaji, bukannya malah di one-one ke terus, jangan deketin sama dia, nanti lama-lama juga ikut futur sama dia loh. Ini butuh dideketin, dirangkul, karena orang-orang seperti itu lebih membutuhkan perhatian dari kita, harus lebih diperhatikan, bukannya malah ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya memang nafas kita ya, memang harus nafas belajar dan berbuat. Ya, berbuatnya seperti apa? Sudah kita jelaskan tadi, harus ada praktek intinya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, apakah para ulama dalam setiap harinya kegiatannya selalu terjadwal dengan baik? Bagaimana kedudukan atau seberapa penting jadwal harian menurut Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, terjadwal. Langsung apa lewat saja? Iya. Para ulama adalah orang yang paling rapi dan paling teratur kehidupannya. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul memahami hak Allah, hak keluarga, hak pribadi, hak tetangga, hak kerabat. Para ulama adalah orang yang paling rapi jadwal kesehariannya. Karena mereka mengerti nilai dari waktu. Jam sekian sholat malam, jam sekian baca Al-Quran, jam sekian untuk keluarga, jam sekian untuk murid-muridnya, jam sekian untuk tamu. Maka jangan heran apabila ulama-ulama kita yang sekarang ini dan zaman dulu, mereka menetapkan untuk bertemu dengan tamu malam ini, untuk murid-muridnya yang senior untuk hari ini. Itu kan namanya terjadwal. Nah, kalau misalkan kita yang di Yaman, rata-rata masyayikh kita di sana, misalkan dari pagi ya, pada subuh mereka baca Al-Quran sampai matahari terbit. Setelah itu pulang ke rumah untuk keluarga. Nanti jam 9:30 masuk ke perpustakaan. Di perpustakaan itu beliau membaca, membahas, menelaah, artinya meningkatkan kemampuan ilmunya sampai zuhur. Bada zuhur mengajar, bada zuhur nanti terima tamu sebentar. Setelah itu pulang ke rumah makan siang bersama keluarga. Bada asar kembali lagi di pondok sampai maghrib di pondok. Itu rata-rata ulama kita seperti itu dia. Nah, misalnya Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Usman Salimi yang saya tahu seperti itu. Nanti dari bada asar ngajar sampai maghrib di perpustakaan. Di perpustakaan itu nanti beliau menerima tamu, beliau bermusyawarah dengan pengurus-pengurus yang ada, beliau membaca. Di situ maksimal. Di bada maghrib mengajar, bada isya bertemu lagi dengan tamu. Kan tamunya kan banyak. Setelah itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah sudah untuk keluarganya, untuk urusan bisnisnya, untuk usahanya. Memang teratur semua. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita pun seperti itu memberikan contoh. Semua harus ada waktunya. Nah, jadi kalau ditanya kegiatannya selalu terjadwal para ulama dengan baik, iya, terjadwal dengan baik. Apakah Anda pun seperti itu? Monggo dijawab. Bagaimana kedudukan atau seberapa penting jadwal harian menurut Satya? Penting sekali, sudah kita jelaskan tadi. Agar semua lebih maksimal, optimal, dan efektif. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita apabila dilecehkan, direndahkan oleh orang yang menurut kita lebih tinggi ilmunya dan memegang jabatan? Ya, sikap kita ya bersabar. Yang paling sikap yang pertama itu ya bersabar ya, sabar. Nah, sikap-sikap orang yang melecehkan kita itu tidak semestinya dibalas. Tidak ada untungnya juga kita balas. Nah, tidak ada untungnya kita membalas sikap orang lain yang melecehkan kita. Biarkan saja. Nah, toh juga cuma dikata-katain, tidak ada mudaratnya untuk kita. Yang paling penting itu kita sendiri, yang paling penting itu. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar kisahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang suatu malam masuk ke masjid di Damaskus kalau tidak salah, ditemani beberapa pengawal. Malam gelap gulita, beliau ketika itu ada hajat, ada keperluan masuk ke dalam masjid. Ternyata ketika beliau masuk masjid, nabrak orang. Dikata-katain sama orang yang ditabrak itu, orang gila. Umar bin Abdul Aziz diam, minta maaf. Pengawalnya yang marah sama Amirul Mukminin, kok Khalifah kok dibilang, dikata-katain seperti itu, gila. Jalan lagi, nabrak lagi. Ini lebih parah, dibilangin anjing. Dan gitu. Mungkin orang sedang tidurnya, sedang mimpi ya, sedang mimpi, sudah pengen makan durian gini. Misal kan, kan gitu. Bangun lebih kasar. Pengawalnya yang marah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz enggak marah. Sudah selesai sampai di sana, pengawalnya tanya, kok Anda tidak marah? Ya? Apa manfaatnya menanggapi ucapan kita seperti itu? Apa untungnya untuk kita sekarang? Dunianya enggak dapat untung, akhiratnya juga dapat untung. Sudah, dengarkan aja, cuma dibilangin gila kok. Sudah selesai. Itu yang pertama, sabar. Yang kedua, itu jadikan sebagai alat untuk introspeksi diri. Kenapa kita dilecehkan? Kan begitu. Kita tidak usah, tidak perlu menilai atau membahas orang yang melecehkan. Biasa harusnya kan orang yang kita pandang lebih tinggi ilmunya kan harus tawadhu, harus begini. Ini bagiannya nanti. Ini kan pertanyaan tentang kita. Maka sikap yang kedua, ya kita periksa lagi. Kenapa kita dilecehkan? Nah, cari sebabnya, setelah ketemu sebabnya, diperbaiki. Kita berusaha memperbaiki. Memperbaikinya bukan karena untuk tidak dilecehkan, Tapi memang kita memperbaiki lillah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, sering kita alami ikut taklim, tapi ustadznya sendiri jauh dari apa yang dia terangkan. Waduh, kenal ini. Wah, nyinggung ini ya. Iso ngomong, ora iso ngelakoni. Waduh, keras ini. Mungkin yang dimaksud saya ini. Baik. Sering kita alami ikut taklim, tapi ustadznya sendiri jauh dari apa yang dia terangkan. Iso ngomong, ora iso ngelakoni. Ya. Ya itu tadi. Nah, ilmu itu, ilmu yang kita dapatkan harus diterapkan oleh siapapun. Diterapkan oleh ustadz yang menyampaikan, diamalkan dan dilakukan oleh kita yang mendengarkan sebagai murid. Nah, dalam hal ini sama ya, keharusan untuk mengamalkan ilmu. Statusnya sama-sama wajib. Antara yang menyampaikan dan antara yang mendengarkan. Pembahasan yang berikutnya. Nah, apakah betul-betul dilaksanakan? Apakah betul-betul dilaksanakan? Ini baru tanggung jawabnya berbeda. Masing-masing memiliki garis tanggung jawab tersendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, meskipun ustadz yang dimaksud misalkan, menurut pandangan kita loh, saya juga tidak menyatakan ustadznya pun ternyata yang seperti itu ya. Menurut pandangan kita ternyata iso ngomong ora iso nglakoni, itu tanggung jawab dia nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab ustadz tersebut berbicara tetapi tidak melaksanakan, tanggung jawabnya bukan kepada kita. Tapi tanggung jawab dia nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita sendiri yang mendengarkan sebagai murid, sebagai santri misalkan. Ketika sudah mendapatkan ilmu, tanggung jawab pelaksanaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada ustadz. Bukan kepada ustaz. Sehingga kalau kita melihat guru kita misalkan iso ngomong atau iso ngelakoni ya, kita berprasangka baik, mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak kita ketahui sehingga ustaz tersebut iso ngomong ora iso ngelakoni. Kan gitu. Suruhnya sedekah, sedekah, sedekah. Lah ustaznya miskin. Ya ora iso ngelakoni kan gitu. Betul? Iya, lihat dari sisi yang lain. Ustadznya menjelaskan keutamaan umroh, fadilah haji. Ustadznya dhewe ora tau umroh, ora tau haji. Gimana itu? Nah iya. Kan gitu. Sama. Ustadznya ya masih banyak contoh lah ya. Ya cari sisi-sisi faktornya. Kenapa sebabnya? Kan gitu. Kenapa sebabnya? Berprasangkalah baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, insyaallah. Ya sama-sama berprasangka baiklah. Ana dengar ada orang yang menamakan pengkhianat sebagai thalibul ilmi dikarenakan kesalahan pribadi. Benarkah sikap ini? Apa syarat-syarat hajar bagi thalibul ilmi? Ana dengar ada orang yang menamakan pengkhianat tanda kutip ini sebagai thalibul ilmi. Aduh, enggak paham saya ini. Yang saya pahami ada masalah pribadi, ya diselesaikan aja. Ya, ya. Bagaimana sikap kita apabila kita melihat orang yang dihinakan, direndahkan, dan disepelekan oleh orang yang memegang jabatan? Oh, sama ini. Akan tetapi yang dilecehkan cuma diam dan tidak mengadakan aksi terhadap dia dan orang-orang yang bersama dia. Anak kasihan Ustaz, ya gak usah pakai aksi-aksi segala macam lah. Kami itu. Gak usah pakai aksi segala macam. Kalau ada aksi nanti malah tambah parah. Keras ditu keras. Kami itu. Iya kan? Keras kok ditu keras. Keras dihadapi dengan air. Udah. Ngendap sendiri. Kami itu. Maka jadilah seperti air. Kami itu. Batu dilemparkan ke batu. Piar! Pasti ada yang pecah jadi serpian-serpian kecil. Meskipun sedikit, paling enggak berbekas. Tapi kalau batu coba lemparkan ke apa namanya, waduk Gajah Mungkur. Batunya ya, sampai ke bawah ya. Enggak pengaruh semangat. Yang di atas tadi permukaannya sempat biar gitu. Tapi baru berapa detik terus tenang lagi. Ya, ya seperti itu. Enggak usah pakai aksi-aksian. Yang penting semuanya Al-Quran, Sunnah, pemahaman salaf, ngaji. Masalah-masalah pribadi ya mohon dijauhkan. Kita semaksimal mungkin. Apakah Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali masih saudara kandung dengan Asy-Syaikh Habib bin Hadi Al-Madkhali? Wallahu a'lam, setahu saya bukan saudara sekandung, tetapi beliau masih satu keluarga ya, sama-sama satu kabilah, wallahu a'lam. Bagaimana cara mengendam atau meredam rasa? Dulu Ustaz Tiaman ngendika kalau mau belajar mengendam rasa. Apakah sudah didapat Ustaz? Bagi-bagi dong. Sudah terasa belum ini? Sebelum berangkat sama setelah pulang, beda gak? Cara ngomongnya, cara menyampaikannya sudah kelihatan atau belum ini? Atau masih sama yang dulu? Ya ini sudah bagi-bagi kita. Ya diantara yang saya sampaikan itu. Tadi malam yang saya sampaikan, yang hari ini saya sampaikan tuh bagian dari bagi-bagi dongnya itu. Ya kalau yang pengen lebih tahu ya nanti dalam pergaulan kita sehari-harian insya Allah kelihatan. Mudah-mudahan sukses lah, lulus. Kalau enggak ya balik meneh. Insya Allah ya. Gitu Bang ya. Mudah-mudahan kelihatan lah. Insya Allah. Lebih dewasa gitu. Belajar apa ketika seorang hamba tertimpa musibah? Dan berbuat apa ketika seorang hamba tertimpa musibah? Berikan motivasi dan contohnya. Wah, kata perintah ini. Bukan tanya ini. Barakallahu fikum. Belajar apa ketika seorang hamba tertimpa musibah? Para ulama ketika berbicara tentang kesabaran, terutama dalam hal yang ditanyakan musibah. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau, misalkan miftah dari sa'adah, kunci dunia bahagia, itu artinya buku beliau. Miftah itu kunci, dar itu kampung, dunia, rumah, as-sa'adah itu kebahagiaan. Di situ beliau menjelaskan luar biasa. Para ulama ternyata ketika menghadapi musibah apapun, mereka sampai pada tingkatan ini, mungkin puncak yang ketam yang bisa kita ceritakan ini. Puncak yang sudah dicapai dan digapai oleh para ulama. Ketika mereka mendapatkan musibah, justru kalimat yang pertama, alhamdulillah. Nah ini kan kita belum bisa semua ini. Alhamdulillah. Ketika cita-citanya tidak tercapai, malah bersyukur. Angel ini. Makanya terus ngaji, biar bisa sampai seperti ini. Misalkan Al-Imam Waqi' Ibn Jarrah atau yang lain. Nah. Ketika beliau menyatakan man'uhu apa, kan gitu. Bayangkan man'uhu apa. Oh, memang butuh proses kita sampai kepada keyakinan semacam ini. Man'uhu apa? Mana'a itu kan menghalangi, mencegah. Apa itu pemberian. Ketika kita tidak diberi oleh Allah apa yang kita inginkan, justru itu pemberian dari Allah untuk kita. Wah, bukan sufi loh ini. Mana bilang kok sama dengan sufi? Enggak, ini ilmu ulama kita. Ada dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pernah saya catat juga. Makanya karena dapat itu, wah, baru ini catat. Man'uhu apa? Kita sudah berharap ini dan itu, yang kita harapkan tidak terwujud. Kalau kita kan mungkin Rasulullah, doa lama-lama, sudah sungguh-sungguh berusaha, tidak terkabulkan, tidak terwujud. Putus asa. Sedih. Tapi para ulama yang sudah sampai pada puncak yang seperti ini, mereka malah bersyukur. Justru inilah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ini prasangka-prasangka baik dari mereka. Mungkin karena sebab ini ketika mendapatkan musibah misalkan, mungkin saya mendapatkan musibah ini agar terhindar dari musibah yang jauh lebih besar. Kan begitu. Kalau misalkan ini tidak mendapatkan musibah, mungkin ada musibah yang jauh lebih besar lagi. Ada seorang syekh memberikan contoh seperti itu, ketinggalan pesawat, kan gitu. Aduh, tiketnya hangus. Oh, sudah nyesel ngomong-ngomong, wah, nyalakan sopir taksinya ini segala macam. Ternyata tidak berapa lama kemudian mendengar pesawatnya jatuh. Oh iya, tapi manusia terburu-buru. Coba tadi ngambil sikapnya sih, jangan marah dulu, nunggu 3 jam lagi. Kan gitu. Tapi kan gak mungkin. Oh itu takdir, kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ini sudah marah-marah dulu. Rasulullah, wah seruki habis 1 juta ini. Wah langus segala macam. Pas dengar pesawatnya jatuh, bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah selamat. Pas selamat ada. Nah, itu salah satu cara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita sedang tertimpa musibah, coba bandingkan keadaan kita dengan mereka yang mendapatkan musibah jauh lebih besar daripada kita. Itu akan turun. Berbuat apa ketika seorang hamba tertimpa musibah? Yang pertama kali adalah beristighfar. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Dan semua musibah yang kita rasakan, yang kita hadapi di dunia ini, ya karena sebab kita sendiri. Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un, dalam surat Ar-Rum seperti itu. Jadi semua musibah yang terjadi di atas muka bumi, di atas di dalam lautan, di atas semua, di daratan, di lautan, yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, usaha kita, itu sebabnya ya karena kita sendiri. Nah, maka yang paling pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik, mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dekat lagi, agar usaha kita yang menjauh dari agama itu berhenti, lalu kita bertambah mendekat. Kan bertambah mendekat terus yang seperti itu. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita berprasangka baik, mudah-mudahan dengan musibah ini Allah akan lebih meninggikan derajat hambanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Halabiyun pada hari-hari ini mulai menganjurkan para pengikutnya untuk ikut pemilu dengan dalih darurat, karena Syiah telah masuk bergabung dari berbagai partai untuk menguasai Indonesia. Mereka mengutip dari berbagai fatwa ulama, mohon tausiahnya. Ya ini, apabila rasa takut sudah tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti ini jadinya. Sikohnya pada diri sendiri dan jumlah. Sikoh itu kepercayaannya. Kepercayaannya bukan lagi kepada Allah, pemilik, pencipta dan pengatur jagat raya ini. Seolah-olah yang menentukan laju agama ini dia. Seolah-olah. Tanpa dia, kalau enggak milih, Syiah jadi penguasa, Islam akan tertindas. Seolah-olah. Dan ini terbukti. Mereka berikan fatwa pengikutnya untuk ikut nyoblos pemilu. Kan begitu. Ya mohon maaf mas, jumlah kita itu berapa sih dibandingkan mereka itu? Kira-kira suara kita kalau dikumpulkan jadi satu ikut mempengaruhi gak? Ikut mempengaruhi gak? Jujur loh ini. Gak pengaruh apa-apa kan? Sangat sedikit jumlah kita. Artinya sia-sia kalau mau ikut-ikutan seperti itu. Nah, sia-sia. Darurat-darurat, siapa yang menentukan keadaan darurat? Kan gitu. Siapa yang berhak menentukan keadaan darurat? Masih belum keadaan darurat dan tidak ada kata darurat dalam hal ini. Alasannya Syiah telah masuk bergabung dari berbagai partai. Terus kita pengen ikut-ikutan Syiah, gabung juga ke partai maksudnya. Terus rebutan juga kekuasaan. Intinya kan akhirnya rebutan kekuasaan. Tadi malam sudah saya jelaskan, puncak keberapa itu? Tidak menyukai dan tidak senang dengan kekuasaan dan pangkat. Hah? Ya, salah satu puncaknya lah. Monggo, mau dilihat dari kanan kiri. Mau lihat dari bawah ini ke 6, dari atas ke 5. Silakan. Hah? Gitu. Keempat ya. Yang menyeret keempat. Ulama, tadi malam saya sudah berikan contoh. Ulama-ulama besar. Ulama besar. Dapat tawaran gratis, enggak usah ikut pemilu. Jadi qadhi, Pak. Kepada Sulaiman Al-Fatih. Jadi qadhi. Al-Imam Abu Hanifah jadi qadhi. Ditawarin. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditawarin jadi qadhi. Qadhi itu pemegang semua aturan yang berlaku di negara loh mas, yang macam-macam, yang berhak menentukan undang-undang. Gak mau. Apa ada terus alasan? Oh, nanti kalau anda gak maju, orang Qadariyah loh yang maju, orang Murjiah. Tidak ada. Rasa takut semacam ini gak boleh sebenarnya. Salafi punya rasa, nanti Syiah menguasai, nanti pemimpinnya presidennya Kristen gimana, Cina presidennya gimana. Lama suaramu piro sih, satu banding berapa? Terus misalkan ikut, yang mau dipilih siapa? Mau dipilih siapa juga? Ayo ikut. Yang dipilih siapa? Yang dipilih partai apa itu namanya, tokoh-tokoh muslimin. Mau dipilih? Yang mau dipilih orang awam, yang secara keagamaan enggak, sebenarnya enggak pantas jadi pemimpin, enggak pantas jadi wakil rakyat. Siapa yang dipilih sama? Akhirnya ya sudah, Ustaz Salafi yang kita calonkan jadi. Amin. Biar yang dipilih ada. Ini kan terus-terusan. Sudahlah, enggak usah pakai perasaan itu. Itu setan semua itu, was-was dari setan itu. Wah, nanti kalau si A jadi penguasa, nanti Salafi akan ditindas, akan begini, Islam akan hancur di Indonesia. Ya akhi, sekian banyak ulama datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad, bukan Pak Ahmad. Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah. Tidak ada seorang pun meragukan keilmuan Imam Ahmad. Bahkan Ahlul Bid'ah tetap mengakui keilmuan Imam Ahmad. Hadith-hadith yang beliau riwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dipakai oleh semua golongan. Yang sesat, yang setengah sesat, dan gitu. Yang pura-pura lurus, dan ahli sunnah yang betul-betul lurus, semua yang menggunakan hadith-hadith Imam Ahmad. Sekian banyak orang datang ke Imam Ahmad, kan gitu. Ideologi negara ketika itu adalah ideologi yang kafir, kafir, kafir. Al-Quran khalqullah, Al-Quran itu makhluk Allah. Bukan cuma itu saja ideologinya, tapi ideologi yang paling parah memang pernyataan resmi dari pemerintah. Dan diharuskan kepada warga negara untuk menyatakan, meyakini Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Masih ada lagi hal-hal yang lain. Ini ideologi kafir. Ideologi kafir. Sing jelas-jelas kafir menyatakan kekufurannya. Kalau kita kan tidak sampai pada tingkatan seperti itu, negara kita alhamdulillah sampai hari ini. Karena kita alhamdulillah negara Islam, pemerintahnya pemerintah muslimin, alhamdulillah syiar-syiar Islam bisa dilihat, diperdengarkan, dilaksanakan secara bebas. Ketika peristiwa itu terjadi, sekian banyak ulama, bukan kita yang lagi belajar ngaji 2-3 tahun, kan gitu. Bukan ustadz-ustadz dari kalangan halabiyun yang begini dan begitu. Ini ulama yang ilmunya sudah ngelotok sudah. Datang ke Imam Ahmad, nyampaikan, ya Aba Abdullah, ala takhruj ma'an. Wahai Abu Abdullah, apakah tidak sebaiknya Anda ikut bersama kami bergabung untuk menggulingkan kekuasaan ini? Pemerintahan sudah kafir. Kalau sekarang kan masih, wah, belum terjadi nih kan? Sudah terjadi atau belum? Belum. Ketakutan nanti kalau si A jadi penguasa, kalau Nasrani jadi penguasa, masih belum. Ini sudah terjadi. Ideologi kafir dipaksakan. Apakah sekarang ada pemaksaan di negara kita untuk meyakini ideologi kafir? Ada pemaksaan di sana? Kalau yang tidak mengikuti ideologi kafir itu akan dipenjara, disiksa? Ada di negara Indonesia? Kan enggak ada. Di zaman Imam Ahmad sudah sekian banyak ulama dipenjara, sekian banyak ulama dicambuk, sekian banyak ulama sampai terbunuh, dibunuh, dipenggal kepalanya. Ulama Ahlus Sunnah sudah betul-betul terjadi. Ulama yang lain datang, sudahlah, kita berontak saja, kita gulingkan. Umat Islam bersama kita. Mayoritas umat Islam kita kayak itu bersama Imam Ahmad rahimahullah. Andai Imam Ahmad mengatakan iya, semua kekuatan umat Islam memiliki kemampuan untuk menggulingkan kekuasaan. Andai Imam Ahmad kekuatan yang bersama Imam Ahmad, artinya yang manut dan siap mengikuti fatwa Imam Ahmad untuk memberontak, itu sudah cukup menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Tapi apa jawaban Imam Ahmad? Jangan. Pikirkan akibatnya. Yang akan tertumpah nanti adalah darah kaum muslimin sendiri, bukan siapa-siapa. Tapi nanti yang akan menjadi penguasa seperti ini, wahai Imam, wahai Abu Abdillah, para ulama. Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Islam ini milik Allah. Luar biasa. Ini prinsip dasar kita. Prinsip dasar seorang muslim. Islam itu milik siapa? Milikmu. Sehingga yang bisa menentukan nanti jatuh, tertindas, hilang dari muka bumi, dilarang di Indonesia akan jadi seperti negara-negara sekuler. Kamu? Jawab dong. Jujur loh. Iya atau bukan? Kalau iya, wah topnan. Iya, saya yang menentukan. Wah topnan. Ini berarti orangnya sombong ya. Tapi kalau jawabnya enggak, ya sudah. Agama ini milik Allah. Dia sendiri yang akan menjaganya, yang akan memeliharanya. Begitu. Yakin. Ini ingin katanya demi Islam, membela Islam, tapi akhirnya melanggar aturan-aturan Islam dalam keadaan darurat. Darurat apa? Mas. Nggak ada darurat. Kita ngaji juga sekarang alhamdulillah bebas. Berdoa, makanya banyak-banyak berdoa. Kalau misalkan khawatir nanti majelis-majelis ta'lim ditutup, ya disyukuri dengan memenuhi majelis-majelis ta'lim. Yang kita takutkan bukan orang-orang Syiah. Yang kita takutkan bukan orang-orang Nasrani atau orang-orang lain, bukan. Yang kita takutkan justru dari dalam sendiri kok. Harus dikasih kesempatan dari salafi, oh, ada di salafi yang sebenarnya. Sudah diberi kesempatan kenal dakwah, ngaji, ya enggak ngaji-ngaji. Kelemahan kita bukan dari luar, dari dalam. Itu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kemudian pada akhirnya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berdoa 3 hal dalam satu hadis. 2 dikabulkan, yang 1 tidak. Kan gitu. Beliau berdoa agar Islam tidak pernah ada sejarahnya sampai hari berbangkit kalah dari luar, dari musuh-musuh Islam. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada ceritanya, demi Allah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya bersumpah, sampai hari kiamat nanti tidak akan ada ceritanya Islam itu akan terhapus dari muka bumi ini secara menyeluruh, tidak akan pernah ada. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai ada perselisihan yang terjadi di antara umatku sehingga mengakibatkan umat ini hancur, Allah tidak kabulkan. Itu sunnatullah, akan ada terus perselisihan, perpecahan di antara umat Islam sendiri internal. Nah, kita yang salafi ini alhamdulillah, Mbak ya, kita jaga kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan oleh halabiyun tadi kalau dalam pertanyaannya, kita jaga dengan bersyukur. Nikmat ini kita syukuri, nikmat jadi salafi, diizinkan untuk buka pondok di mana-mana, melaksanakan ibadah sesuai sunnah Nabi, bisa ngaji, buka taklim, masjid sana di lobi, tablik akbar, daurah nasional, itu kan harus disyukuri. Jangan-jangan besok karena ulah kita sendiri akhirnya nikmat itu dicabut, na'udzubillah min dzalik. Kan itu. Mereka halabiyun, ustaz-ustaz mereka dari kalangan sururiin, turadiin, memang benar. Mereka sebagiannya menyatakan boleh. Asalkan kalau itu yang ditanyakan ya tidak boleh. Bukan dalam keadaan darurat. Itu artinya kan kita belum mampu. Belum mampu. Nah, itu belum mampu, wallahu a'lam bishawab. Karena punya uang yang 5 juta berarti belum mampu kewajiban, belum ada kewajiban haji. Tunggu sampai betul-betul mampu, misalkan punya uang 25 juta ya bayar. Tapi 8 tahun lagi Ustaz, ya memang rezekinya seperti itu. Gitu. Semua sudah di luar kemampuan kita. Itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Sudah. Itu sebatas kemampuan kita, wallahu a'lam. Kebanyakan dari kami thalabul ilmi setelah berusia 20 tahun baru dapat hidayah. Hingga di dalam thalabul ilmi kami sering dibayangi masa lalu kami yang sangat mengganggu. Apa nasihat ustaz tentang itu? Jazakallah khairan wa anta jazakallah khairan. Nah, yang mengalami seperti ini bukan cuma kita yang hidup di akhir zaman. Ingatan seperti ini pun sudah dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap pun dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Muslim, ada sebagian orang datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Digambarkan oleh Ibn Abbas, kanu fil jahiliyah asyraku fa aktsaru wa zanau fa aktsaru wa saraku fa aktsaru wa qatalu fa aktsaru. Ada sejumlah orang datang menemui Nabi Muhammad, dulunya di masa jahiliyah mereka berbuat syirik. Sering berbuat syirik, sering mencuri, sering melakukan perbuatan zina, sering membunuh. Artinya semua kejahatan itu dilakukan. Mereka datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka katakan, "Qalu ya Rasulullah, innama tad'u ilaihi la hasan." Sungguh wahai Muhammad, dakwah yang engkau sampaikan itu bagus dan indah. Tetapi bagaimana dengan masa lalu kami? Bagaimana dengan masa lalu kami? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat di dalam surat Al-Furqan di halaman yang terakhir. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaznuna wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika sayubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ayat-ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang tersebut dan orang-orang yang semisal. Nah, kecuali orang yang bertaubat, beramal saleh, dia sudah bertaubat kemudian dia memperbanyak amalan saleh untuk mengganti masa lalunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia, termasuk dalam thalabul ilmi. Nah, para sahabat kan melakukan thalabul ilmi ketika masuk Islam itu. Para sahabat melakukan thalabul ilmi dengan belajar di samping Nabi Muhammad di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara masa lalu mereka seperti itu. Para ulama pun seperti itu, ada yang masa lalunya sebagai perampok, ada masa lalunya sebagai pencuri, ada masa lalunya sebagai apa namanya? Nabbasyul kubur. Nabbasyul kubur itu pekerjaan untuk ini, bongkar makam. Barangkali ada gigi emas, ada cincin emas, diambil. Itu ada profesi seperti itu. Sampai sekarang pun ada kan? Khusus bongkar-bongkar kuburan itu untuk nyari barang berharga. Nah, mereka akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama. Akhirnya jadi ulama. Walhamdulillah. Maka kisah-kisah mereka ini harus dibaca. Kapan? Kapan-kapan. Ini waktu pertanyaannya sampai kapan, Ustaz? Sampai jam? Ini sudah lebih. Berarti mendzalimi ikhwan ana. Mohon nasihati akhwat yang suka ngebut jika naik motor. Ya. Saya nasihati, insyaallah akhwatnya sudah dengar. Insyaallah. Ya, akhwat jangan ngebut-ngebut lah. Kasihan ikhwannya. Karena yang ditanya kan ikhwannya. Kok itu Mas mau pakai cadar kok ngebut loh Mas, Mas? Lah, jangan-jangan. Jangan ngebut lah. Ya, seperlunya saja. Nah, wallahu a'lam. Berarti sudah cukup saja. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak terjawab, belum terjawab. Nah, barangkali nanti bisa tersampaikan secara langsung, artinya bertanya secara langsung. Nih. Padahal pertanyaan bagus-bagus nih, ada yang proses dengan akhwat, ada yang taklim. Jangan-jangan nih. Ini ada yang tentang pekerjaan. Ustadz-ustadz individu tentang fitnah, hukum sholat berjamaah, ulama fatwanya berbeda, jadi sopir. Oh, insya Allah lah kapan-kapan. Minta kisah ikhwan yang berhasil melunakkan hati orang tua, konflik dengan orang tua dan mertua. Nah, ini tentang pemilu juga sudah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah cukuplah ya. Kasihan ini yang boyoan ya. Aduh. Karena yang hadir kan tidak semuanya anak muda. Ada yang sudah sepuh, ya mungkin ada keperluan, ada yang dari jauh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.